الله. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke-18, babu annahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab tentang larangan dari kebid'ahan dan muhdatsatil umur, dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Taib, telah disebutkan dalil milas minal ayat surat Yunus 32, juga surat An-Nisa 59, juga surat Al-An'am 153, dan terakhir Ali Imran 31. Dalil min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Juga telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya hadis yang pertama, hadis Aisyah. Hadis antum sudah hafal dalam Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami, dalam urusan syariat agama kami, ma laysa minhu, yang bukan termasuk dari agama dan syariat kami, bahwa raddun, maka itu tertolak. Hakada hadis terakhir dari pembahasan bab ini. Tayyib, kita masuk pada hadis yang kedua sekarang insyaallah. Hadis yang kedua, qala Nawawi rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Hadis kedua dalam bab atau hadis nomor 170 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza khotoba, apabila berkhutbah, yakni khutbah pada hari Jumat. Iza khotoba, apabila beliau berkhutbah, ihmarat ainahu, memerah kedua matanya. Mata ini ada yang hitam, ada yang sisi kanan kirinya buletan putih. Namun ketika beliau berkhutbah, ihmarat, memerah, yang putih ini berubah menjadi apa? Warnanya merah. Ihmarat ainah. Wa ala sautuhu. Dan naik, meninggi suaranya. Ala itu meninggi, suaranya itu naik, meninggi. Apa? Meninggi atau apa? Naik, lantang ya. Suaranya lantang. Ala sautuhu, meninggi suaranya. Yang tadinya datar, jadinya apa? Naik. Kalau khutbah. Wastadda ghadabahu. Wastadda ghadabahu. Dan sangat kuat ghadabahu, kemarahannya. Ketika mengingatkan sesuatu yang perlu marah, nampak kemarahannya. Iya. Tayyib. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin. Sehingga seolah beliau itu mundhiru jais, panglima perang, komandan pasukan. Antum pernah dengar komandan pasukan suaranya lembut apa keras? Maju begitu, maju begitu, ya, tentunya lambat begitu. Karena humundiru jais, seolah komandan pasukan begitu, komandan pasukan. Yaqulu, beliau bersabda. Yaqulu, beliau bersabda. Sabbahakum wa massakum. Ini maknanya telah dekat musuh kalian. Artinya kalimat ini digunakan untuk mengingatkan dekatnya bahaya. Sabbahakum wa massakum, telah dekat bahaya menimpa kalian. Maka digunakan sabbahakum wa massakum, telah dekat bahaya menimpa kalian. Wa yaqul, dan beliau bersabda, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Bu'istu ana, aku telah diutus oleh Allah. Bu'istu ana, aku telah diutus oleh Allah. Wasa'atu kahatain. Wasa'atu, dan hari kiamat kahatain, seperti ini. Seperti ini, yakni wayaqrinu, baina usbu'aihi sababah wal wusta. Seperti ini kata perawi, wayak rinu, artinya beliau mendekatkan, mengiringkan antara dua, antara jari-jarinya. Dia mendekatkan di antara jari-jarinya, yakni as-sababah, sababah jari telunjuk, wal wusta, wusta jarinya hari kiamat dengan saya diutus oleh Allah seperti ini. Dekat apa jauh? Berapa senti? Ya. Kalau direnggangkan sedikit seukuran kuku. Dekat sekali. Barakallahu fiik. Wa yaqulu, dan beliau bersabda lagi. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Setelah kalimat yang beliau sebutkan tadi, fa inna khairal hadisi kitabullahi, maka sesungguhnya sebaik-baik hadis ucapan adalah kitabullah. Dalam riwayat yang lain, fa inna khairal kali ka asdaqul kalam, sebaik-baik ucapan hadis adalah kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk, wa khairal huda, sebaik-baik petunjuk, hadyu Muhammad, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan, al-umur urusan agama, dan sejelek-jelek urusan urusan agama, muhdatsatuha, yang diada-adakan. Yang di zaman Nabi tidak ada, diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua kebid'ahan tadi, perkara dalam urusan agama yang dibuat-buat, namanya bid'ah. Semua perkara bid'ah, dalalatun, itu sesat. Jadi beliau mengingatkan semua hal yang itu termasuk kategori perkara bid'ah, dalalah, sesat. Bukan hasanah, dalalah. Tsumma yaqulu, lalu beliau bersabda kembali, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahli wa man taraka daina aw dhaya'a fa ilayya wa alayya. Lalu beliau mengingatkan, ana aula, aku lebih utama untuk menjadi wali. Ana aula, saya itu adalah lebih utama sebagai wali. Ha? Bikulli mu'min, atas setiap mukmin. Taib, dibandingkan pada dirinya sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu aula, lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan dirinya sendiri. Lihat dalam ayat, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Saya lebih utama, tayyib, bagi setiap mukmin dibandingkan dirinya sendiri. Tayyib. Wa man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang meninggalkan harta, fali ahli, maka untuk keluarganya. Kalau ada orang mati, lalu dia mati meninggalkan harta. Untuk siapa hartanya? Untuk ahli warisnya. Namun, waman taraka daina, barang siapa yang mati meninggalkan hutang, al-daya'a atau tanggungan, fa ilayya wa alayya, maka ilayya untukku, wa alayya dan atasku walinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang meninggalkan harta, maksudnya dia mati meninggalkan harta, maka harta untuk keluarganya, ahli warisnya. Namun siapa yang mati meninggalkan utang, al-doya'an atau tanggungan-tanggungan, maka fa'ilayya wa'alayya, itu saya, untuk saya dan atas saya tanggungannya. Rawahu Muslim. Insyaallah, itulah keuntungan kita jadi orang mukmin, muslim, pengikut Nabi. Mati meninggalkan utang, lalu sudah berusaha tapi mati-matian. Gimana supaya utangnya apa? Tertutup. Utang tertutup, jual ini, jual itu. Sampai tenaganya sudah saya kerja aja, dibayar, bayarannya untuk bayar utang saya. Sudah berusaha mati-matian, sampai mati belum lunas. Keluarganya juga tidak mampu. Maka fa ilayya wa alayya, maka itulah keutamaan Nabi kita, wali bagi setiap orang mukmin. Rawahu Muslim. Naqalal muallif rahimahullah, dinukilkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, di mana qalahu an Jabir ibn Abdullah, apa yang dinukil oleh beliau dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fi babi at-tahdhiri minal bid'ah. Dinukil hadis dari Jabir dalam bab tahdir, peringatan dari kebid'ahan, kebid'ahan. Peringatan. Walaupun kebid'ahan belum muncul, Nabi sudah memperingatkan munculnya bid'ah. Apalagi kalau sudah muncul apa? Bid'ah, mesti harus diingatkan, mesti tahdir. Qala Nabiyyu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, idza khotoba, apabila berkhutbah, yakni yaumal jumu'ah, yakni pada hari Jumat, maka beliau memiliki sifat-sifat seorang khatib. Yang pertama, sifat khatib pada hari Jumat, itu Nabi kita. Yang pertama, ihmarat ainahu, memerah matanya. Yang kedua, ala sautuhu, meninggi suaranya, lantang suaranya, tidak datar mata. Wastadda ghadabah, dan sangat keras kemarahannya. Kalau mengingatkan sesuatu yang harus dengan suara yang keras, perkara yang keras diingatkan dengan keras. Tayyid, kenapa beliau melakukan seperti ini? Kata Asy-Syaimin, wa inama kana yaf'alu hadha li'annahu aqwa fi ta'siri 'ala sami'. Karena beliau melakukan tiga keadaan ini, memerah matanya, meninggi suaranya, nampak kemarahannya. Apa faedahnya? Yakni aqwa fi ta'thir 'ala sami', lebih kuat. Aqwa, akan lebih kuat pengaruh bagi para pendengar. Pengaruhnya akan sangat kuat, membekasnya lebih dalam. Merah matanya, berarti ini serius sih. Suaranya keras, berarti perkara yang jelas. Kadang seorang pendengar khutbah ngantuk. Di antara faktor ngantuk apa biasanya? Bukan faktor pendengarnya kadang, faktor dari khotibnya. Cuman dapat fotokopian di kaki lima dibaca. Suaranya datar, seletat, seletot. Nah, begitu antum yang sudah pernah dengar khutbah yang betul, itu mual-mual apa namanya? Gitu. Gitu, perut aku kayak gitu isinya. Kenapa? Karena enggak jelas suaranya. Suaranya datar, beda kalau jelas suaranya dan naik suaranya. Mungkin yang sedang ngantuk jadi apa? Akan lebih memperhatikan. Makanya khutbah itu perhatikan khotibnya. Jangan ditinggal tidur. Perhatikan khotib. Akan lebih membekas. Taib. Fakana sallallahu alaihi wasallam yakunu ala hadhil hal limaslahah. Dan beliau melakukan kondisi seperti ini limaslahah, demi kemaslahatan. Iya. Wal illa, kalau tidak, fa innahu minal ma'lum, sesungguhnya hal yang sudah maklum, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ahsanun nas khuluqan, adalah hal yang sudah maklum, beliau ahsanun nas khuluqa, sosok manusia yang paling bagus akhlaknya. Wa alyanuhum arikah, paling lembut pembawaannya. Dasarnya memang orang lembut, ditambah lagi oleh Allah diberi sifat kelembutan, tambah lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan sebab rahmat Allah Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lembut kepada mereka manusia. Lihat, betul-betul Allah berikan kepada beliau kelembutan. Itu asal akhlak beliau. Tapi katanya lembut, kok kalau ceramah khutbah suaranya apa? Keras sekali. Lagi marah apa ya? Mungkin yang tidak paham, marah. Padahal bukan itu, demi maslahat. Supaya perkara yang disampaikan lebih membekas. Ini perkara penting, gak main-main, serius. Bukan dengan ketawa-tawa. Kalau isinya sambil ketawa-tawa, kemungkinan isinya apa? Serius apa tidak? Serama isinya ketawa-tawa. Wah, ini dipertanyakan. Serius apa enggak? Demi maslahat, perlu sekali-kali dengan cara seperti itu. Dan akhlak beliau lembut. Lakin likulli maqam maqal. Namun pada setiap maqam, keadaan maqal, ada ucapan yang sesuai dengan keadaan. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Apa itu? Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Itu kata ulama. Jadi likulli maqam maqal, pada setiap keadaan ada ucapan yang sesuai dengan keadaan itu. Kalau kondisi penting berarti menyampaikannya harus serius. Walikulli maqal maqam, pada setiap ucapan ada tempatnya. Kamu mau bicara sama siapa? Oh, sama pula. Coba perhatikan, kalau kamu lembut, antum mengangkat HP. Hah? Qadarullah yang angkat wanita. Bahaya. Maka sang wanita tidak boleh melembutkan suaranya. Kamu juga tidak boleh melembutkan suaranya. Assalamualaikum. Ya, ada apa? Abi tidak ada. Mungkin itu akan lebih berpengaruh. Meningkat. Ya. Baik. Jadi kaidah ulama likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Kalau perkara penting sampaikan dengan suara yang jelas. Jangan sampai dengan suara yang tidak jelas. Nanti yang tidak jelas. Ini padahal perkara penting. Fal khutbah yanbahi. Juga poin penting. Kenapa Nabi mengangkat suaranya, memerah matanya seolah itu orang yang sangat marah? Karena khutbah yanbahi antaharrokal kulub. Karena khutbah seharusnya untuk menggerakkan hati. Khutbah itu berfungsi untuk menggerakkan hati. Rik. Taib. Juga fungsi khutbah, kenapa dilakukan dengan suara lantang, mata memerah, suara yang tegas? Karena fungsinya apa? Watu asir fi nufus. Dan tu asir akan membekas di dalam jiwa. Ya. Wadhalika fi maudi'iha wa fi kaifiyati adaiha. Dan yang demikian itu supaya lebih menggerakkan hati, yang tadinya orangnya malas jadi semangat, yang tadinya tidak takut jadi takut kepada Allah. Yang seperti itu fi maudu'iha, pada maudu'nya, temanya. Maudu', tema yang isi khutbah harus betul-betul hal yang bisa menggerakkan hati. Yang kedua, wa fi kaifiyati adaiha, dalam cara penyampaiannya. Makanya ketika Nabi suatu saat berkhutbah, nah, begitu khutbah selesai, seorang sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, kana khutbatu muwaddi. Beliau berkhutbah, wajilat minhal qulub, menjadikan hati-hati itu takut kepada Allah. Wadarafat minhal uyun, mata menjadi menangis. Bayangkan, khutbahnya betul-betul berbobot. Mata jadi menangis, bukan mengantuk. Hati jadi takut, bukan belayang. Jasadnya di masjid, bayangannya di pasar. Belayang itu hati antum. Betul-betul hati tergerak, jadi takut, mata menangis. Kenapa bisa seperti ini? Karena maudu'nya. Juga karena kaifiyahnya, caranya. Kata orang, retorikanya. Bahasanya singkat, mengena, dan betul-betul berisi. Sehingga khutbahnya disimpulkan seolah ini khutbah orang mau berpisah, tidak ketemu lagi. Itulah khutbah beliau. Maka kita para duat, antum calon duat, berupaya kalau ada kesempatan, kemampuan, berupaya sebaik mungkin memanfaatkan momen yang paling baik berkhutbah. Ahlu sunnah lebih pantas untuk berkhutbah, menyebarkan sunnah, daripada khotib-khotibnya dari kalangan orang-orang yang menebarkan kebid'ahan, kesyirikan. Maka kita harus semangat mempelajari sunnah dan berupaya bagaimana bisa sunnah itu sampai kepada kaum muslimin. Wa kana, selanjutnya itu sifat khutbah beliau. Wa kana, kata Syekh, yaqulu, lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau? Yang pertama, bu'istu ana wasa'ati kahatai. saya diutus oleh Allah dan hari kiamat kahatain seperti ini. Hatain seperti dua jari ini. Yaqirna baina sababa wal wusta. Mendekatkan, mengaitkan antara jari telunjuk sababah wal wusta dan jari tengah. Yani bainal usbu'ain. Maksudnya antara dua jari as-sababah wa hiya allati bainal wusta wal ibham. Sababah itu jari yang ada di antara jari tengah dan jari ini, apa namanya? Ibu jari ini. Jari sababah. Kenapa dikatakan sababah? Ah, kata ulama, karena untuk bertasbih. Hah? Jadi katakan sababah, Allah a'lam. Wal wusta, adapun yang tengah ini. Wa anta idza qaranta bainahuma wajadta mutajawiratain. Kamu kalau mendekatkan dua jari ini, maka dua jari ini kau dapatkan mutajawiratain, berdampingan. Dan kau dapatkan annahu laisa bainahuma illa farqun yasirun. Kau dapatkan jarak yang membedakan antara jari telunjuk dan tengah, farqun yasir, jarak yang pendek, kecil, ya, begini, pendek sekali, jaraknya sangat dekat. Yep. Laisa bainal wusta wa sababa illa syai'un yasir bi miqdarud dhufar au zufri au nisfi dhufar. Jarak antara telunjuk dan tengah kecuali jarak yang ukurannya sepanjang selebar kuku. Begini, kuku ya. Kuku segini. Ini. Atau separohnya. Kalau didekatkan lagi separohnya. Intinya wal makna anna ajalad dunya qaribun. Makna dari beliau mendekatkan jari telunjuk dan tengah, maknanya ajal, umur dunia itu dekat. Laisa wa annahu laisa bibaid. Umur dunia itu tidak jauh, tidak panjang, pendek. Ajal umur dunia dengan hari kiamat itu sudah sangat dekat. Iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Apa artinya? Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat. Wan syaqal qamar. Apa wan syaqal qamar? Dan bulan terbelah. Yani ketika orang kafir Quraisy menuntut kepada beliau, kalau kamu nabi rasul, coba buktikan Muhammad. Apa itu? Belah bulan. Ah, begitu orang kafir minta bulan supaya terbelah, maka Allah kabulkan. Bulan terbelah. Jadi dua. Dan itu disaksikan oleh mereka. Allah turunkan ayat iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Telah dekat hari kiamat ya ibadallah, dan telah terbelah bulan. Jadi jarak umur dunia dengan hari kiamat sudah sangat dekat. Jadi tanda dekatnya hari kiamat dengan diutusnya siapa? Rasul. Karena rasul terakhir, nabi terakhir, berarti sudah hampir berakhir umur dunia ini. Barakallahu fik. Tayyib. Wa hadza kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dan ini pernah beliau lakukan di suatu hari, haitsu khotoban nas fi akhirin nahar wasyamsu ala ru'usin nakhl. Di mana beliau pernah berkhutbah kepada manusia di akhir siang, dan matahari di atas ru'us an-nakhl, di atas puncak pohon-pohon kurma. Faqala innahu lam yabqa min dunyakum illa ma bak misla illa mislama baqiya min hadzal yaum. Beliau khutbah di akhir siang. Berarti di waktu sore. Di waktu sore. Dan waktu itu matahari sudah di atas ujung pohon-pohon kurma. Lalu beliau pun mengatakan, innahu lam yabqa min dunyakum, sesungguhnya tidaklah tersisa kubur dunia kalian ini, illa mislama baqiya min hadzal yaum, kecuali seperti tersisanya hari ini, waktu yang ada pada hari ini. Berarti sudah mendekati waktu tenggelam, karena sudah mau sore, sudah hampir tenggelam, sudah di atas pohon-pohon kurma mau tenggelam. Intinya hari kiamat sudah dekat. Tayyib. Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau urusannya seperti itu, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-an, sekarang kalau kabar beliau katakan kiamat sudah dekat seperti itu, dekatnya waktu, sudah mau tenggelam matahari. Maka kalau urusannya seperti itu ya ibadallah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-an matalahu alfun wa arba'umi'ah sanah, sekarang beliau wafat sudah 1000, kalau sekarang loh ya, 1440 Hijriah. Namun saya mengatakan 1400 Hijriah. Berarti beliau mengatakan pada tahun itu 1400 Hijriah. Nah sekarang sudah tambah berapa tahun? 40 tahun yang lalu Syekh Utsaimin mengatakan. Berarti 1440 Hijriah sekarang. Berarti sudah 40 tahun yang lalu saya mengatakan, sudah dekat jarak wafat beliau saat menyampaikan waktu kiamat sudah dekat seperti itu. Nah, sekarang sudah tambah 1440 Hijriah, sudah semakin dekat kiamat. Walam takum amki al kiamatu adalla ala hadza anna dunya tawilatul amad walakin ma yaqdiru ba'dul juli jin, apa ini, geologiin, ah geoli, apa maksudnya ini geoli, geologi, apa geologi, apa ini geologi, min umri dunya almadi bimalayin wa hadza khirsun wala yasdik wala yakdib wa huwa ka akhbari bani Israil, artinya dan tidaklah tegak kiamat yang telah ditunjukkan atas hal ini, bahwa dunia itu sudah tawilatul amad, sudah panjang, sudah tua waktunya. Walakin mayaktiruhu, apa yang dikira-kirakan oleh sebagian ahli geologi, apa geologi? Misalnya batu ini sudah umur 2000 tahun yang lalu, ya. Makanya kadang ada orang, saya nemu rambutnya Nabi, ya, dibawa ke Indonesia, saya punya rambutnya Nabi, sehingga orang pada datang, ini ada rambutnya Nabi. Dicek dulu, coba dicek umur rambut itu apakah sudah mencapai 1440 tahun yang lalu, sehingga dipastikan. Nah ahli geologi penemu itu tadi mungkin akan melacaknya dengan penemuan-penemuan mereka dari umur-umur dunia yang telah lewat bimalayin, kata mereka sudah 1 miliar, ya, malayin, wa dakhirsun wala yasduq wala yaktib, ini kesemangatan mereka meneliti, ya, khirs, semangatnya mereka meneliti, dan tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Berita ini tidak dibenarkan, tidak didustakan. Bahwa ka'ahbari Bani Israel, berita yang didapat tadi dari ahli geologi penemu tadi, umur dunia sudah sekian miliar tahun atau sekian juta tahun, maka penemuan tadi seperti berita yang kita dapat dari Bani Israel. Apa itu? Harus betul-betul sesuai dengan dalil yang sahih. Barakallahu fiik. Kalau tidak sesuai dengan dalil yang sahih, maka kita tidak membenarkannya. Li'annahu laisa dunya 'alamun min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi miqdari ma minad dunya. Karena tidak ada ladaina di sisi kita ahlus sunnah ilmun, ilmu min kitabillah wa aw sunnati rasulih fi miqdar, tentang jarak umur yang telah lewat dari umur dunia ini. Dalil dari Quran, dari sunnah, berapa umurnya? Tidak ada. Kita tidak tahu. Nah, kalau ada ahli penemu tadi, geologi tadi, kau menemukan, oh sudah sekian juta tahun. Itu berita yang kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Karena tidak ada dalil. Wa inna makamah huwa taraban nabi hadal amsal. Dan tidak lain, sebagaimana Nabi SAW membuat permisalan ini, wa syai alladzi laisa alaihi dalil min kitabin wala sunnah innama huwa kama daraba wala sunnah wa huwa min akhbari ma madha wa innahu laisa maqbula. Kalau itu sesuatu yang tidak ada dalil, berapa umur dunia ini yang sudah lewat, maka karena tidak ada dalil Quran dan sunnah, maka itu berita-berita yang telah lewat, fa innahu laisa maqbula, tidak diterima. Al-muhim, dunia itu dengan hari kiamat sudah dekat. Barakallahu fi. Kalau sudah mau kiamat, berarti harus siap-siap menghadap Allah, menyiapkan apa? Bekal. Kan begitu? Kalau sudah dekat kematian, misalnya antum besok hari Jumat mau mati, apa yang antum persiapkan? Wah, langsung hari Jumat saya mau mati, langsung birrul walidain, langsung berbuat baik. Kenapa? Mau kedatangan matimu menghadap Allah. Bekal yang harus disiapkan amal soleh. Mungkin antum langsung bertobat, beristighfar, beramal soleh. Kenapa? Karena besok hari Jumat mau mati. Tapi karena tidak ada yang tahu kapan kematiannya, maka yang ada ialah hanya mampu bersiap-siap saja. Semoga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita apa yang telah kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalu, barakallahu fikum.